نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين أعزائي وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita masuk di bab qaulillahi taala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat yang ke-99. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali kaum yang merugi. Waqalihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaqnut min rahmatihi wa man yaqnut min rahmati rabbih illa ad-dallun." Dan barang siapa yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, tidak lain kecuali mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Al-Hijr ayat yang ke-56. Ini dua ayat yang menunjukkan kepada kita bahwasannya termasuk di antara kesempurnaan tauhid adalah seorang benar-benar meyakini akan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada hamba-hambanya. Azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka orang-orang yang kafir. Di ayat yang ke-99 dari surat Al-A'raf yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasannya di antara mereka orang-orang ini, penduduk suatu negeri ini, ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sebelumnya Allah berfirman, ya, afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Aw amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Kemudian Allah menyatakan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka merasa aman? Apakah penduduk suatu negeri merasa aman dengan adab kami yang akan datang kepada mereka dalam keadaan di malam hari, dalam keadaan mereka itu tidur? Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman? Apakah penduduk suatu negeri merasa aman? Yani Allah akan datangkan yani dari adab kami pada waktu duha dalam keadaan mereka itu sedang bermain-main. Maka tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita akan bagaimana ucapan malaikat yang datang memberitahukan kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwasanya Ibrahim akan mendapatkan anak dalam keadaan usia yang sudah lanjut. Ibrahim merasa tidak mungkin hal tersebut terjadi karena usianya sudah lanjut. Tapi kemudian malaikat tersebut mengingatkan bahwasanya tidak boleh kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqnut min rahmati rabbih illa ad-dallun. Dan barang siapa yang putus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Kemudian Ibrahim pun menyadari akan prasangka yang pertama kali ada pada dirinya, karena semuanya itu tentunya dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul bab di kitab Tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن يبين أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب وأن كلا منهما ينافي كمال التوحيد وأنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء. مؤلف رحمه الله تعالى يعني الشيخ محمد التميمي رحمه الله تعالى beliau menginginkan dengan bab ini, yakni untuk menjelaskan bahwasanya merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari hukuman Allah, dan juga berputus asa dari rahmatnya Allah, ini termasuk di antara a'zamil dzunub, termasuk di antara dosa yang sangat besar. Wa anna kullan minhuma yunafi kamal at-tauhid, dan bahwasanya dua perbuatan tadi, yakni merasa aman dari makar Allah, dan juga yang kedua yakni berputus asa dari rahmat Allah, ini akan menafikan kesempurnaan tauhid. Wa annahu yajibu 'alal mu'min ay yajma'a bainal khaufi war raja', dan bahwasanya wajib bagi setiap orang mukmin untuk menggabungkan di antara dua perkara, yang pertama al-khauf dan yang kedua ar-raja'. Seorang mukmin di dalam menjalani kehidupannya itu harus di antara dua hal ini. Al-khauf, yang takut dengan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, dan ar-raja, berharap akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan seseorang condong kepada salah satunya, dia akan tersesat. Dia akan binasa. Para ulama mengibaratkan sebagaimana burung yang memiliki dua sayap. Ketika salah satu sayapnya itu ini mungkin terluka, apakah yang lainnya? Tentunya burung tersebut tidak akan terbang, tidak akan bisa ya menjalankan kehidupannya. Demikian pula seorang manusia ketika dia berat dengan salah satu dari dua hal ini, dia akan binasa. Ketika seorang hanyalah memiliki khauf saja, cuma takut saja, tentunya dia itu akan berputus asa dari rahmat Allah. Dan sebaliknya, ketika seorang itu hanyalah raja saja, punya raja saja, punya harapan saja tapi tidak punya khauf, tentunya dia itu akan terus menerus di dalam perbuatan dosanya. Karena dia mengatakan Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemurah. Sehingga dengannya dia tidak akan berbenah diri. Tapi kalau seseorang memiliki dua hal ini dalam menjalankan kehidupannya, maka dia akan selamat. Al-khauf, yakni takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, jangan-jangan nanti Allah akan menghukum kita dengan kemaksiatan tersebut. Demikian pula seorang punya raja, punya harapan. Ketika melakukan amalan-amalan Allah, dia berharap kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan terima amalannya. Sehingga dua hal ini dua perkara yang penting. Ini inti dari pembahasan kita tentang pentingnya seorang itu punya dua sifat ini, al-khauf war-raja. Dalam berdoa juga seorang hendaklah punya dua sifat ini, ini al-khauf war-raja. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang orang-orang yang beriman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa kanu biayatina yuqinun. Orang-orang yang beriman, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya mereka, maksudnya mereka itu sedikit tidur di malam hari. Kemudian mereka itu yad'una rabbahum, berdoa kepada Rabb mereka dalam dua keadaan, khawfan wa tama'a. Dalam keadaan khauf, yakni takut dengan iqab, siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tamak, yakni raja, berharap akan rahmat Allah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dua hal yang harus dimiliki oleh setiap orang mukmin, dan ini merupakan kesempurnaan tauhidnya seorang ketika punya dua sifat ini, ar-raja wal khauf. Dan dua hal ini tentunya tidak boleh berat, harus seimbang. Dalam menjalani kehidupan kita, kita harus punya dua sendiri dan juga kita harus imbang di dalam memilikinya. Makrullah, yakni istidrajuhul abd bin ni'ami idha asa wa imla'uhu lahu hatta ya'khudahu ahza azizin muqtadir. Makrullah yang dimaksudkan di sini adalah istidrajuhul abd bin ni'am. Yani Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan istidraj, dibiarkan seorang hamba dengan kenikmatan-kenikmatan ketika dia melakukan kedurhakaan tanpa diberikan hukuman, dibiarkan dulu, ya, dilulu, ya, biarkan saja. Wa imla'uhu lahu, kemudian juga dipenuhi bagi dia keinginannya. Hatta ya'khudahu ahdha 'azizin muqtadir, sampai Allah Subhanahu wa taala nanti akan menyiksa dia dengan siksaan Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Ya. Azizin muqtadir. Ya. Maksudnya dengan siksaan yang dahsyat dari Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa untuk memberikan apapun yang akan Allah berikan kepada hambanya. Ini istidraj istilahnya. Pertama diangkat tinggi-tinggi, kemudian saya itu dilepaskan, tentunya akan lebih sakit. Ya. Diangkat, tentunya seperti itu ya. Ini ibarat istidraj itu ibarat kita mengangkat sesuatu dengan tinggi-tinggi setelah itu sampai di atas kemudian dilepaskan. Sehingga dia itu akan jatuhnya lebih sakit. Beda hanya dengan ketika baru angkat sedikit, lepaskan kan enggak terlalu sakit. Tapi kalau sudah angkat tinggi-tinggi, dibiarkan dia dalam kenikmatannya, meskipun dia melakukan kemaksiatan, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dia dengan siksaan yang tiada tara. Ya. Ini gambaran istidraj seperti itu. Ya. Al-khasirun yani ay al-halikun. Tidaklah ada orang-orang yang merasa aman dari makar Allah illa al-qaumul khasirun yani illa al-qaumul halikun. Kecuali kaum yang binasa. Kaum yang rugi maksudnya kaum yang halikun, kaum yang binasa. Yaqnat wa man yaqnatu wa man yaqnatu min rahmati rabbih. Yaqnatu di sini istib'adul faraji wal ya'si minhu. Qanata yaqnatu artinya adalah istib'adul faraj wal ya'si minhu. Yani seorang menganggap jauh jalan keluar dan juga berputus asa darinya. Ini qanata. Ya. Menganggap ini tidak mungkin ada jalan keluar dalam permasalahan yang sedang kita alami ini. Putus asa. Ini qanata yaqnatu. Istib'adul faraj wal ya'si minhu, menganggap jauh jalan keluar dan juga berputus asa darinya. Ini yaqnatu, yaqnatu. Adh-dhalun yani al-mukhti'una tariq as-shawab, yani orang yang tersalah dari jalan kebenaran. Ini makna mufrada dalam ayat tersebut tadi. Kemudian kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali lil ayatain, makna global dari dua ayat tersebut. Yadhkurullahu subhanahu hala ahli al-qura al-mukadzibina lir-rusul. Anna alladhi hamalahum ala takdzibihim huwa al-amnu min istidrajillahi lahum. Wa 'adamul khawfi minhu fatamadaw fil ma'asi wal mukhalafat. واستبعدوا الاستدراج من الله وهذا حال الهالكين. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan ahlul qura, keadaan penduduk suatu negeri yang mendustakan para rasul. Bahwasanya annallazi hamalahum ala takdzibihim huwa al-amnu min istidrajillahi lahum. Bahwasanya yang membuat mereka itu merasa aman dari istidraj ya Allah kepada mereka ini adalah ya, bahwasanya yang membuat mereka itu mendustakan para rasul tersebut adalah merasa aman. Jadi al-amnu ini sebagai yakni fa'il dari hamalahum. Ya. Jadi al-amnu di sini marfu dengan diharakati dhamma ini sebagai fa'il dari hamalahum. Bahwasanya yang membuat mereka itu mendustakan para rasul itu adalah merasa aman. Merasa aman, ya. Apakah di sini bisa juga sebagai khabar anna ya, khabar anna, ya. Anna alladhi hamalahum ala takdzibihim huwal amnu min istidrajillahi lahum. Bahwasanya yang membawa mereka untuk mendustakan rasul itu adalah merasa aman dari istidrajnya Allah yang Allah berikan kepada mereka. Jadi inilah yang membuat mereka itu mendustakan rasul karena mereka itu merasa aman. Mereka aman ketika Allah biarkan mereka di dalam kemaksiatan sehingga kita pun melakukan kemaksiatan pun ternyata tidak apa-apa, tidak disiksa, tidak diadab, sehingga mereka itu berani untuk berdustakan para rasul. Wa'adamul khawfi minhu, dan juga diantara alasan lain kenapa mereka itu berdustakan para rasul, yakni adamul khawfi minhu, tidak adanya perasaan takut dari adab Allah. fatamadaw fil ma'asi, maka mereka itu terus menerus berada di dalam kemaksiatan wal mukhalafat, terus menerus berada di dalam penyimpangan-penyimpangan. Wastab'adu al-istidraj min Allah, sehingga mereka merasa jauh. Mereka merasa jauh. Semakin jauh dengan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada mereka, karena Allah membiarkan mereka tidak dihukum sehingga mereka semakin jauh dengan kemaksiatannya mereka. Wa hadha hal halikin, maka ini adalah keadaan orang-orang yang binasa. Wa fil ayat ats-tsaniyati yahkillahu an khalilihi Ibrahim alaihi salam annahu lamma basharathu al-malaikatu biwaladihi Ishaq alaihi salam istab'ada dhalika ala kibari sinnihi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang khalilnya, kekasihnya Ibrahim alaihi salam, bahwasanya ketika para malaikat menghabarkan kepada beliau bahwasanya beliau itu akan mendapatkan anak yang bernama Ishaq alaihi salam, yang juga seorang nabi juga dari kalangan Bani Israel, istana'a dzalika ala kibari sinhi, maka Ibrahim itu menganggap hal tersebut jauh. Hal tersebut tidak mungkin untuk terjadi karena usia yang sudah lanjut. Kibari sinhi, karena usianya sudah tua, sudah lanjut. Sehingga menganggap hal tersebut tidak mungkin. Faqalat lahul malaikatu, maka para malaikat tersebut pun mengatakan kepada Ibrahim, fala takun minal qanitin, janganlah kamu menjadi orang-orang yang berputus asa. Karena wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Dan barang siapa yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, tidak lain kecuali mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Ini peringatan mereka dari Ibrahim. Jadi ayat al-ayisin, mereka itu orang-orang yang putus asa, orang-orang yang pesimis. Fajabahum bi'annahu laysa yuqan, bi'annahu laysa biqanitin, lakinnahu qala dhalika ala wajhi ta'ajjubi. Maka Ibrahim pun menjawab ucapannya mereka tadi, bahwasanya Ibrahim bukanlah berputus asa, tapi Ibrahim itu mengucapkan ucapan seperti itu tadi itu, menganggap tidak mungkin perkara tersebut, karena merasa takjub, merasa heran. Merasa heran. Bukan karena berputus asa, tapi karena merasa heran. Maksudnya pesimis. Apakah mungkin saya sudah tua, masih bisa punya anak lagi? Merasa heran. Ini makna global dari ayat yang kedua, surat Al-Hijr, ayat yang ke-56. Kemudian, ma yastafadu minal ayatain, kaya debel dari dua ayat tersebut tadi. Yang pertama, fil ayat al-ula at-tahdhiru minal amni min makrillah. Di ayat yang pertama terdapat padanya tahdhir, peringatan. Peringatan dari merasa aman dari makar Allah. Tidak boleh kita itu merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, dari hukuman Allah, dari siksaan Allah. Wa annahum min a'zamiz dzunub, dan bahwasanya perbuatan tersebut, merasa aman dari makar Allah, adalah termasuk di antara dosa yang sangat besar. Wa fil ayati tsaniyah, dan di ayat yang kedua, at-tahdhiru minal qunuti min rahmatillah. Di sana terdapat padanya tahdhir dari berputus asa dari rahmat Allah. Wa annahu min a'zami dzunub, dan ini juga termasuk di antara dosa yang sangat besar. Jadi dua hal ini, dua hal yang akan menafikan tauhidnya kita. Ketika yang pertama kita itu merasa aman dari siksaan Allah, merasa aman dari azab Allah, dan yang kedua berputus asa dari rahmat Allah, berarti tauhidnya kita itu masih dipertanyakan. Karena ini termasuk di antara hal yang menafikan tauhid seseorang. Al-thalith, yang ketiga, yakni fil ayatain annahu yajibu 'alal mu'min ay yajma'a bainal khaufi war raja' fala yughallibu janibar raja' fayamanu makra Allah wa la yughallibu janibal khauf fayasa min rahmatillah. Dalam dua ayat tersebut terdapat padanya pelajaran bahwasanya wajib bagi setiap orang mukmin untuk menggabungkan di antara khauf dan raja. Seorang mukmin itu dalam menjalani kehidupannya itu harus memiliki dua sifat ini, al-khauf dan raja. Takut dan juga harap. Cemas dan harap. Takut dengan azab Allah, dengan siksaan Allah, dengan hukuman Allah, dan berharap akan rahmat Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah. Fala yughallibu janibar raja, maka janganlah seseorang itu lebih mengalahkan sisi rajanya saja. Janganlah dia hanyalah mendominasi sisi rajanya saja. Karena dengan demikian dia akan merasa aman dari makar Allah. Ketika seorang cuma berharap akan rahmat Allah, berharap akan ampunan Allah, dia akan merasa aman dari makar Allah. Merasa aman dari hukum Allah, dari siksa Allah. Demikian pula tidak boleh seorang itu lebih mendominasi sisi khaufnya saja, karena dia itu nanti akan putus asa dari rahmat Allah. Sehingga dua hal ini harus seimbang dalam menjalaninya. Ketika seorang ini menjalani kehidupannya ini beribadah, berdoa kepada Allah, ini khaufu wa tama'a, di antara dua hal ini, takut dan juga tamak, berharap akan rahmat Allah, ampunan dari Allah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Arabiyah yang keempat, yani andal khawf wal raja' min anwa'i ibadati allati yajib ikhlasuha lillahi wahdahu la syarika lah. Bahwasanya khawf wal raja', perasaan takut dan juga harap, ini termasuk di antara jenis ibadah yang mana wajib seorang itu mengikhlaskan ibadahnya ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Karena ini ibadah, seorang harus yakni menyandarkan harapannya hanyalah kepada Allah. Demikian pula seorang itu harus merasa takut kepada siksaan Allah, dari makar Allah, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi pembahasan kita kali ini tentang masalah pentingnya khauf dan raja dalam menjalani kehidupan kita. Kemudian muallif menyebutkan satu hadis dalam bab ini ataukah dua hadis dalam bab ini. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'alal kaba'iri. Faqala asy-syirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar ini adalah yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini wal ya'su min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, dari siksaan Allah, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga contoh dosa besar. Ini bukan pembatasan, tapi di sini contoh saja. Sebagian dari dosa besar ini adalah tiga, dan yang paling besarnya adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق في المصنف. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan akbarul kaba'ir. Ini meskipun zahirnya lafaz ini ucapan Abdullah bin Mas'ud, tapi ini adalah merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat ini tentunya mengucapkan sesuatu berdasarkan dengan apa yang telah beliau dengar dari Rasulullah. Akbarul kaba'ir al-isyraku billah. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada adalah menyekutukan Allah. Ini tingkatan yang pertama, yang paling besarnya, yang paling tingginya, yang paling beratnya, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, yani wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab Allah, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yani wal qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal ya'su min rauhillah. Ya, ini juga bermakna hampir mirip maknanya dengan poin yang ketiga tadi. Ya. Yani wal ya'su min rauhillah. Wal ya'su yakni berputus asa dari pertolongan Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abdul Razzaq dalam musannafnya. Hadis nomor 19701, kemudian Tabrani dalam Mu'jamnya, Mu'jamul Kiyat. Mu'jamul Kabir, baik Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid, dan At-Tabrani menyatakan isnaduhu sahih. Ini hadis yang kedua. Kita baca keterangan dari Syekh Dr. Salim bin Fauzan, Ibn Abdillah Al-Fauzan dalam mulakhasnya di sini. Yang pertama, beliau mendefinisikan tentang Al-Kabair terlebih dahulu. Perlu kita tahu Al-Kabair ini bentuk jamak dari kabirah. Al-Kabair jam'u kabiratin. Al-Kabair adalah merupakan bentuk jamak dari kabirah. Dan definisinya adalah wahia dan kabirah ini adalah kullu dhanbin. Tawa'ada Allah sahibahu binarin au la'natin au ghadabin au adzabin au nafil iman au rattaballahu alaihi haddan fid dunya. Ini definisi dosa besar. Dosa besar itu adalah semua dosa, setiap dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala ancam pelakunya dengan neraka, apakah dengan laknat, apakah dengan kemurkaan, apakah dengan azab, apakah dengan menafikan keimanannya, atau Allah mengiringi had di dunia bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ini definisi dosa besar. Semua dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengancam pelakunya dengan neraka, apakah dengan laknat, apakah dengan kemurkaan, apakah dengan adab, apakah dengan menafikan keimanannya, ataukah Allah mengiringi had di dunia, hukuman di dunia bagi orang yang melakukan dosa tersebut. Ini definisinya. Jadi semua dosa yang ada padanya ancaman neraka, laknat, ghadab, ini dosa besar. Meskipun seseorang terkadang menganggap hal tersebut sebagai perkara yang ringan, tapi ini dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Asyirku billah yani fi rububiyatihi wa ubudiyatihi. Menyekutukan Allah maksudnya dalam hal rububiyah maupun dalam hal ubudiyah, karena ini adalah inti dari kesyirikan. Ya, dalam rububiyah dan dalam hal ubudiyah. Dalam hal pengaturan alam semesta ini maupun dalam hal peribadatan. Wallahu min rahillah yani ai qath'ur raja'i wal amali min Allah fi ma yarumuhu wa yaqsuduhu wa yakhafuhu wa yarjuhu. Yang dimaksud dengan al-ya'su min rahillah yani qath'ur raja', memutuskan harapan, wal amal dan angan-angan dari Allah pada apa yang dia inginkan, apakah apa yang dia maksudkan, apakah yang dia khawatirkan, apakah yang dia harap. Dia memutuskan harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. Ya. Ah, tidak mungkin Allah memberikan kepada saya harta. Tidak mungkin Allah memberikan kepada saya ilmu. Ataukah yang lainnya? Ini kan perkara yang menunjukkan keputusasaan seseorang. Mana mungkin Allah memberikan kepada saya anak? Mana mungkin demikian dan demikian? Ini kan merupakan ucapan-ucapan yang sangat berbahaya. Karena ini menunjukkan akan keputusasaan dia dari rahmat Allah. Sementara ini dikatakan dengan akbarul kabair, dosa yang paling besar setelah kesyirikan tadi. Min makrillah, dari makar Allah. Jadi ay min istidrajihi lil abdi aw salbihi ma a'tahu min al iman. Dari makar Allah, dia merasa aman dari makar Allah, maksudnya min istidrajihi lil abdi, dari istidraj yang telah Allah timpakan kepada seorang hamba. Awsal bihi ma'atahu min iman, apakah Allah mencabut keimanan yang telah Allah berikan kepada dia. Ma tafsirkan dengan min, minal iman, ini keimanan yang telah Allah berikan kepada orang tersebut. Ini merupakan bentuk istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang yang merasa aman darinya tentunya hal tersebut menunjukkan orang tersebut ini tauhidnya itu berkurang, ataukah bahkan akan menafikan tauhidnya. Ya. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, ma'na global dari hadits ini. Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadits anna kaba'ir adh-dhunub hiya an yaj'ala lillah subhanahu syarikan fi rububiyyatihi aw 'ubudiyyatihi wa bada'a bih. Li'annahu a'dhamu adh-dhunub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini menyebutkan bahwasanya kaba'irul dzunub, dosa yang paling besar di antara dosa yang ada adalah menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyahnya dan dalam hal ubudiyahnya. Dan Allah memulai dengan perkara ini. Ya. Karena ini adalah a'dhamu dzunub, dosa yang paling besar. Jadi syirik maksudnya. Kemudian yang selanjutnya ni waqatur raja'i wal amali minallah, dan memutuskan harapan serta angan-angan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk di antara dosa besar yang Rasul peringatkan kita darinya. Lianna dhalika isa'atu dhanni billah wa jahlin bisi'ati rahmatih. Karena perbuatan tersebut itu yani al-qat'ur raja wal amali min Allah, memutuskan harapan dan angan-angan dari Allah adalah merupakan bentuk jeleknya prasangka kepada Allah. Ya. Karena ذلِكَ إِسَاءَةُ ظَنِّ بِاللَّهِ. إِسَاءَةُ ظَنٍّ بِاللَّهِ merupakan bentuk jeleknya prasangka kepada Allah. وَجَهْلٍ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ, dan juga perbuatan tersebut merupakan bentuk kebodohan. Maksudnya dalam hal mengetahui akan luasnya rahmat Allah. وَالْأَمْنُ مِنْ سِدْرَاجِهِ لِلْعَبْدِ بِالنِّعَمِ حَتَّى يَأْخُذَهُ عَلَى غِرَّةٍ. Kemudian perbuatan dosa besar yang ketiga, yakni merasa aman dari istidraj yang telah Allah timpakan kepada seorang hamba dengan kenikmatan-kenikmatan sampai Allah menyiksa dia. Karena dia itu telah tertipu dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia berupa kenikmatan-kenikmatan. Ya, terkadang kan orang seperti itu. Jadi menganggap kalau Allah masih memberikan rezeki berarti Allah masih sayang dengannya. Ya. Allah masih memberikan kepada dia kesehatan berarti Allah masih cinta dengan dia. Padahal belum tentu. Bisa jadi itu adalah merupakan bentuk istidraj dari Allah ketika kita itu banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Walakinnal murad bayanu akbariha kama yufiduhu athar Ibn Mas'ud alladhi saqahu al-mu'allifu ba'dah. Apakah? Sebelumnya ya. Walaysal muradu bihadzal hadits hasr al-kaba'ir fi ma dzakara. Dan maksud dari hadis ini bukanlah membatasi dosa besar itu dari apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas tadi dalam hadis yang pertama tadi. Bukan ini. Ini bukan merupakan bentuk pembatasan. Akan tapi yang dimaksud adalah menjelaskan tentang yang paling besarnya di antara dosa besar yang ada. Sebagaimana diambil faedah dari atsar Abdullah bin Mas'ud yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala setelahnya. Ini makna global dari hadis tersebut. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, annahu yadullu ala anna al-amn min makrillah wal ya's min rahmatihi min kaba'iril dhunub. Bahwasanya hadis ini menunjukkan merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah adalah termasuk di antara dosa-dosa besar. Min kaba'iril dhunub. Ma yastafadu min al-hadith, faedah yang diambil dari hadith ini. Yang pertama, tahrimul amni min makrillahi wal ya'si min rahmatihi. Wa annahuma min akbaril kaba'iri kama 'alaihi al-murji'atu wal khawarij. Haramnya merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah. Ini haram. Dan bahwasanya keduanya tersebut, dua perbuatan tersebut, merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah, adalah merupakan akbarul kabair. Merupakan dosa-dosa besar. Merupakan yakni dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Sebagaimana orang-orang Murji'ah, orang-orang Khawarij juga berpendapat seperti itu. Ini ternyata sepakat. Ya. Baik itu Ahlu Sunnah maupun Murji'ah maupun Khawarij sepakat. Maksudnya tentang perbuatan tersebut adalah merupakan dosa besar. Cuman bedanya di dalam menyikapinya. Kalau Ahlu Sunnah, selama itu bukan dosa yang kesyirikan, bukan dosa yang mengeluarkan dari Islam, maka belum kafir. Tapi kalau Murji'ah, Khawarij, menganggap kafirnya pelaku dosa besar. Ya. Sehingga ketika sudah kafir, ya berarti halal darahnya. Ya. Ketika seorang melakukan dosa besar, berarti dia kafir. Kalau sudah kafir, berarti halal darahnya boleh dibunuh. Ini orang Khawarij. Sehingga bergambang-gambangan dalam menumpahkan darah kaum muslimin. Memfonis kafirnya seorang itu sangat mudah bagi mereka orang Khawarij atau orang Murji'ah. Tapi Ahlus Sunnah tidak. Berhati-hati. Karena di sana terkadang ada dosa besar yang tidak sampai membawa pelakunya kepada kekafiran. Kalau syirik jelas ya, sepakat. Tapi kalau selain syirik, ini ada perlu penelitian tentu. Sebagai contoh di sini merasa aman dari makar Allah, ini belum tentu seorang itu sampai kafir. Putusan dari rahmat Allah juga belum tentu sampai kafir, meskipun ini dosa besar. Sehingga di sini ada sisi perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij dan juga Murji'ah dari sisi penyikapan tentang hukum kafirnya pelaku dosa besar. Meskipun dari sisi sepakat dosa besar itu sepakat, tapi dari sisi memperlakukan sikap kita kepada mereka itu berbeda. Orang Khawarij tadi disebutkan, ya saya katakan tadi, bahwasanya mereka itu mengkafirkan makhluk dosa besar. Sehingga kalau seorang sudah melakukan dosa besar, berarti dia itu kafir. Kalau sudah kafir, berarti apa? Halal darahnya dan dibunuh. Sehingga mereka bergambang-gambangan dalam membantai kaum muslimin. Wal'ayyadzubillah. Ini Khawarij. Sampai-sampai sahabat Uthman pun dihalalkan darahnya. Sahabat Ali pun dihalalkan darahnya. Padahal Khalifatul Rasul. Padahal Khalifah. Khalifatul Rasul. Kemudian yang kedua ini, anna syirka a'zamul dzunub wa akbarul kaba'ir. Bahwasanya syirik ini adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Adalah dosa yang paling besar dan dosa juga akbarul kaba'ir. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada adalah syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dalilnya sangat jelas ya tentang hal tersebut, tidak perlu kita tentunya disikan lagi. Yang jelas kita tahu syirik tersebut adalah dosa yang tidak akan diampuni kalau seorang pelakunya mati dalam keadaan belum bertaubat, sehingga menunjukkan dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni syirik dan Allah akan mengampuni sesuatu syirik bagi siapa Allah kehendaki. Yang ketiga ini, annal wajib 'alal 'abdi ay yakuna bainal khauf wal raja', fa idza khafa la yai'as wa idza raja la ya'man. Bahwasanya wajib bagi seorang hamba hendaklah dia menjalani kehidupan ini di antara khauf dan raja. Hendaklah seorang itu berada di antara dua sifat ini, di antara khauf dan raja. Fa idza khafa la yai'as. Kalau seorang hamba punya sifat khauf, punya sifat ini, fa idza khafa la yai'as. Wa idza raja la ya'man. Kalau dia sudah punya sifat khauf, sehingga dia itu tidak akan, tidak boleh berputus asa. Demikian pula ketika seorang itu punya sifat raja, tidak boleh bagi dia mentang-mentang dia punya sifat raja, maksudnya dia berharap Allah itu punya ampunan yang sangat luas, rahmat yang sangat luas, kemudian dia merasa aman dengan Allah. Tidak boleh. Sehingga kalau seorang itu punya khauf, jangan kemudian dia merasa putus asa. Kalau seorang punya raja, jangan dia merasa aman. Sehingga dua hal ini harus senantiasa ada. Salah satunya berat sebelah akan terjerumus. Kalau dia cuma punya khauf, dia akan putus asa. Kalau dia cuma punya raja, dia akan merasa aman dengan Allah. Sehingga hal tersebut diperingatkan oleh mu'alif di sini dalam poin yang ketiga. Nah, ini selesai pembahasan tentang masalah raja dan khauf. Dan ini termasuk diantara penyempurna iman. Kapan seorang tidak memiliki dua sifat ini, berarti imannya, apakah tauhidnya itu berkurang. Ikhwan fillah azan wa azakumullah, kita lanjutkan di bab yang selanjutnya. Babun minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Satu bab yang menjelaskan bahwasanya termasuk dari keimanan kepada Allah adalah bersabar atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Termasuk di antara keimanan kepada Allah, termasuk di antara bukti iman seseorang kepada Allah, yakni ketika seorang itu sabar dengan takdir Allah. Karena takdir Allah itu ada kalanya itu sesuai dengan keinginan kita, ada kalanya tidak sesuai. Maka min khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang keenam tadi kita tahu ya. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir baik yang khair maupun syar. Baik takdir yang khair bagi dia, baik untuk dia, maupun yang syar yang jelek untuk dia. Yang khair maksudnya yang sesuai dengan keinginannya, yang syar maksudnya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ini harus seorang beriman. Salah satu bukti keimanannya adalah dengan bersabar dengan takdir yang Allah berikan kepada dia ketika takdir tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Sebelum kita memasuki pembahasan, terlebih dahulu perlu kita ketahui sabar ini ada dua perkara. Dilihat dari sisi jenisnya ada dua perkara. Yang pertama, sabar yang sifatnya itu ibtirari. Yang sifatnya itu ibtirari, yakni yang dilakukan dengan ibtirar. Bahasa mudahnya itu ya terpaksa. Karena mau tidak mau ya sudah terjadi. Sebagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudara-saudaranya itu melemparkan Yusuf kepada fi ghayabatil jub, ke dalam sumur. Beliau tidak bisa apa-apa. karena ketika itu masih kecil, dibuang oleh saudara-saudaranya yang sudah besar-besar. Beliau sabar. Ini sabar yang contoh sabar yang ibtirari. Kemudian yang kedua, sabar yang ikhtiari. Sabar yang merupakan bentuk ikhtiar, usaha, pilihan seseorang. Hal tersebut juga dicontohkan dalam kisahnya Yusuf, ketika sabarnya Yusuf ketika tidak mengikuti ajakan Imratul Aziz untuk melakukan tindakan yang keji. Ya, ini sabar yang ikhtiari. Ya. Dan tentunya di antara dua jenis kesabaran ini, yang paling besar keutamaannya, yang paling sempurna adalah sabar yang jenis kedua tadi, yang ikhtiari. Kalau yang pertama kan mau tidak mau yang sudah terjadi. Kalau yang kedua di sini kan ada pilihan di sana. Bisa saja seorang itu melakukan kemaksiatan, tapi ketika seorang sabar berarti dia itu meninggalkan sesuatu yang Allah larang tersebut. Ini sabar yang ikhtiari. Ini sabar dipinjau dari sisi jenisnya. Demikian pula para ulama rahimahumullahu ta'ala jami'an, mereka menjelaskan sabar dilihat dari sisi objeknya, sasarannya, ini ada tiga macam. Yani yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah, bersabar yani di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabrun an maharimillah, bersabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan sampai tidak melaksanakannya tentunya. Dan yang ketiga, ini yang sedang menjadi pembahasan kita kali ini, yani sabrun ala aqdarillah, sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini yang menjadi pembahasan kita adalah yang poin yang ketiga di sini, yakni sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah timpakan kepada kita, harus sabar. Wa qala ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taghabun ayat 11. Saya sebutkan ayat secara lengkapnya. Ini salah satu ayat yang menunjukkan akan keutamaan yang Allah yang akan Allah berikan kepada mereka orang-orang yang sabar. Ya. Ataukah? Yakni yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ayat lengkapnya. At-Taghabun ayat yang ke-11. Dan tidaklah ada musibah yang terjadi illa biiznillah, kecuali itu dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya yang bersabar dengan musibah tersebut tadi, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga ini ayatnya harus sebutkan secara lengkap ya, supaya seorang tahu kaitannya dengan kesabaran itu apa. Karena kaitannya dengan musibah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan tidaklah ada musibah yang menimpa seseorang itu kecuali dengan seizin dari Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, maksudnya beriman, bahwasanya musibah tersebut datang dari Allah, maksudnya dengan cara sabar tentunya, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Ini ayat yang pertama atau mabud. Al-Qamah rahimahullah ta'ala mengatakan, huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibatu fa'ya'lamu annahu min 'indillahi fayarda wa yusallimu. Ayat ini diarahkan kepada seseorang yang tertimpa musibah. Di sini man kan, barang siapa yang beriman kepada Allah. Maksudnya seorang yang tertimpa musibah, kemudian dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut adalah dari sisi Allah, maksudnya yakin, beriman, Allah telah menakdirkan kepada dia musibah tersebut, kemudian dari Allah, dan dia pun memasrahkan diri kepada Allah. Inilah yang akan Allah berikan, yahdi qalbah. Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Ini satu ayat yang menunjukkan kepada kita salah satu keutamaan iman kepada takdir Allah. Tentunya salah satu bentuknya dengan cara sabar dengan musibah yang telah Allah timpakan kepada seseorang. Farjaratu Al-Qamah, biografi dari Al-Qamah. Beliau adalah Al-Qamah ibn Qais ibn Abdullah ibn Al-Qamah. Beliau dilahirkan pada masa hidupnya Nabi sebenarnya, cuman tidak pernah bertemu dengan Nabi, sehingga beliau tetap digolongkan dalam golongan tabi'in. Wa huwa min kibari tabi'in. Beliau termasuk diantara tabi'in yang kibar, yang senior. wa ulama'ihim, dan juga ulamanya mereka, wa thiqatihim, dan orang thiqah di antara mereka. Mata ba'da sittin min hijrah, beliau meninggal setelah 60 Hijriah. Ya. Ini Al-Qamah Ibn Qais Ibn Abdullah Ibn Al-Qamah rahimahullah ta'ala. Jadi seorang tabi'in yang menafsirkan ayat tersebut dari surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Munasabatul bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Arada al-musannifu bi hadha al-bab bayana wujub as-sabri 'ala al-aqdari wa tahrim at-tasakhkhut minha. Karena dzalika yunafi kamal at-tauhid. Musannif menginginkan dengan bab ini untuk menjelaskan wajibnya sabar dengan takdir-takdir Allah dan haramnya untuk tasakhut minha. Yani murka dari takdir Allah tersebut. Karena dzalika yunafi kamal at-tauhid, karena perbuatan itu murka dengan takdir Allah, ini akan menafikan kesempurnaan tauhid. Ini tentunya sangat berkaitan dengan kitab tauhid ya. Al-iman fil lughati at-tasdiq. Ya. Min al-iman termasuk dari bentuk keiman, iman ini maksudnya adalah at-tasdiq, pembenaran. Alladhi ma'hu i'timan lil mukhbiri. Ya. Yang bersamanya itu ada i'timan lil mukhbir. Beriman dengan sesuatu yang dihabarkan. Wafisari yang secara syariat, iman ini adalah nutqun bil lisan wa'tiqadun bil qalb wa'amalun bil jawarih. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Ini iman. Definisi iman secara syariat. As-sabru adapun sabar, definisinya secara bahasa fil lughati al-habsu wal-kaffu. Sabar ini secara bahasa adalah al-habsu wal-kaffu. Sabar itu adalah al-hazu al-kafu, yani menahan. Ya, menahan ya. Menjaga, menahan, dan memegang kafu. Menahan ya. Adapun syariat sabar ini adalah hafsun nafsi anil jaza'i wal lisan anil tashakki was sukhti wal jawarihi an latamil hudud wa syaqqil jub. Sabar ini secara syariat adalah hafsun nafsi anil jaza'i, menahan jiwa dari perasaan cemas, perasaan resah. Wal lisan anit tashakki was sukhti, dan menahan lisan dari berkeluh kesah dan juga murka, marah. Wal jawarih an latamil hudud, dan menahan anggota badan dari memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, merobek-robek kantong. Maksudnya sebagai ekspresi ketidakterimaan dengan takdir yang telah Allah berikan kepada dia. Ini perbuatan yang menafikan kesabaran. Jadi sabar itu harus terdiri padanya, harus ada padanya tiga unsur. Jiwanya tidak merasa resah, tenang, sabar. Kemudian yang kedua, lisannya tidak berkeluh kesah, tidak mencaci maki, tidak marah. Dan yang ketiga adalah anggota badan tidak melakukan ekspresi yang menunjukkan ketidaksabaran. Ini sabar. Di antara bentuk contohnya adalah memukul-mukul pipi ketika terjadi musibah, apakah menyobek-nyobek kantong, menyobek pakaian ketika terjadi musibah. Ini menafikan kesabaran. Sehingga harus terpenuhi tiga, ya ini tiga unsur. Ya. Hati, lisan, dan anggota badan. Ini sabar. Sebagaimana iman juga seperti itu. Iman terpenuhi padanya tiga unsur. Tasdiqun bil qalb, keyakinan dengan hati. Iqrarun bil lisan, apakah nutqu bil lisan, pengucapan dengan lisan, dan yang ketiga ini wa amalan bil jawarih, amalan dengan anggota badan. Inilah keimanan dan kesabaran yang sebenar-benarnya. Adapun ketika seorang tidak penuhi tiga unsur ini, berarti itu hanya sekedar pengakuan. Seorang mengaku beriman tapi tidak melaksanakan tiga hal ini, seorang mengaku bersabar tapi tidak punya tiga hal ini, tiga unsur ini, berarti cuma sekedar pengakuan yang kosong dari kenyataan. Wa man yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya adalah fayataqidu annal musibata biqada'ihi wa qadarihi, dia meyakini kalau musibah tersebut dengan qada' dan qadarnya Allah. Wa yastarji'u indah, dan beristirja' ketika terjadi musibah. Jadi mengucapkan innallahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah satu bukti kesabaran seseorang. Maka bagaimana orang yang yakni bersabar sebagaimana apa yang disebutkan tadi, maka Allah akan berikan keutamaan ini yahdi qalbah. Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya yakni bisabri 'alaiha, bagi orang yang bersabar dengan musibah tersebut. Huwa ar-rajulu tusibuhu yani ila akhirih ila akhiril qaul. Hada tafsirun lil iman al-madhkur fil ayah. Ini adalah merupakan bentuk tafsiran keimanan dari ayat yang disebutkan tadi. Dari Al-Qamah Ibn Qais Ibn Abdullah Ibn Al-Qamah rahimahullah taala. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, mana babal dari ayat ini? Yukhbiru ta'ala anna man asabathu musibatan fa'alima annaha min qadarillah fasabara wahtasaba wastaslama liqada'illah hadallahu qalbahu wa'awwabahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan wa qad yukhlifu 'alayhi ma ukhidha minhu aw khairan minhu. Ini ucapan dari Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ini ucapan Ibnu Katsir dalam tafsirnya seperti ini yang menjelaskan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya barang siapa yang musibah menimpanya, kemudian dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar serta ihtisab berharap pahala dari Allah, kemudian dia wastaslama liqada'illah, berserah diri dengan qada'nya Allah, dengan ketentuannya Allah, hadallahu qalbahu, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Wa'awwabahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dari apa yang telah terluput dari dia dari perkara-perkara dunia dengan petunjuk dalam hatinya, keyakinan yang benar. Allah akan ganti dengan hal tersebut. Ya. Wa qad yukhlifu 'alayhi ma ukhidha minhu aw qara minhu, dan bahkan terkadang di sini qad bertemu dengan fi'il mudhari', ini bermakna at-takthir. Apakah bahkan takfir ini, terkadang Allah Subhanahu wa taala itu bahkan mengganti dari apa yang telah Allah ambil tadi dengan yang semisal, apakah paling tidak bahkan terkadang lebih baik dari apa yang telah Allah ambil tadi. Ini makna global dari ayat tersebut tadi. Ini sangat jelas tentang maknanya, bahwasanya Allah menjanjikan kepada orang yang bersabar dengan musibah yang menimpanya dengan keutamaan yang sangat besar tadi. Salah satunya adalah petunjuk terhadap hatinya. Dan juga terkadang bahkan ketika seorang itu sabar, Allah akan mengganti dengan lebih baik dari musibah yang telah menimpanya tersebut tadi. Munasabatul ayat lil bab, sunah ini dengan bab ini, anna fiha dalilan ala fadilati sabri ala aqdarillah al-muallamati. Kesesuaian ayat ini dengan bab, bahwasanya dalam ayat tersebut terdapat dalil akan keutamaan sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Sabar seorang harus ketika mendapatkan apa yang telah Allah tetapkan bagi dia meskipun itu menyakitkan. Ma yastafadu min al-ayat, hal yang diambil dari ayat ini, yang pertama, fadilatus sabri ala aqdarillahi al-muallamati kal masa'ib. Keutamaan sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan sebagaimana musibah. Musibah tentunya menyakitkan ya. Tapi ketika seorang sabar, tentunya hal tersebut sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya annal a'mala min musamma al-iman. Amal ini termasuk dari penamaan iman. Maka Allah menyatakan tadi, wa may yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya dia itu bersabar. Kan sangat erat kaitannya antara iman dengan amalan. Sehingga iman ini bukan hanya sekedar keyakinan saja. Tapi iman tadi selain keyakinan juga tentunya di sana ada bukti yang real, bukti yang nyata dengan anggota badan kita. Maka tadi tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amal bil jawarih. Harus ada tiga aspek ini, tiga unsur ini. Kemudian yang ketiga ini, anna sabra sababun li hidayatil qalbi. Sabar ini adalah merupakan sebab petunjuknya hati. Ini janji dari Allah tadi yang jelas ya, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, maksudnya bersabar dengan musibah yang menimpa tersebut, datangnya dari Allah dengan takdir Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Ya, dan banyak lagi ayat yang menunjukkan akan keutamaan sabar. Ya, salah satunya adalah surat yang insya Allah kita sebelumnya hafal. Ya. Wabashshiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salatu rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini jelas ya? Ya, setelah itu kami katakan, ya, mereka ini adalah orang-orang yang Allah akan berikan salawat kepada mereka. Salawatun min Rabbihim, salawat dari Rabb mereka. Ya. Dan juga rahmat dari Allah. Dan juga Allah akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Ya. Ula'ika alaihim salawatun min Rabbihim wa rahmat. Wa ula'ika humul, mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Ini Allah berikan hidayah kepada mereka orang yang sabar. Salawat buktinya adalah dengan beristirja ketika tertimpa musibah, bukan berkeluh kesah tapi beristirja. Tentunya selain hatinya itu meyakini, kemudian ucapan dengan lisan itu tidak berkeluh kesah tapi istirja yang keluar, dan juga buktikan dengan anggota badan. Ini ayat yang menunjukkan akan keutamaan sabar banyak dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ini annal hidayah min thawabis sabiri, bahwasanya petunjuk termasuk dari pahala orang yang bersabar. Kita sudah ayat yang tadi ya. Ini surat Al Surat yani Ali Imran ya, ayat yang ke 155-156. Ini ayat yang menunjukkan akan keutamaan sabar tadi yang kita nukilkan tadi sedikit. Masih banyak lagi ayat yang lain yang tentunya hal tersebut memberikan kepada kita motivasi agar supaya senantiasa kita sabar ya, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Meskipun itu terkadang memang menyakitkan kita, tapi kalau dengan sabar Allah akan mengambil lebih baik. Dan yang paling penting adalah petunjuk dalam hati bagi orang-orang yang bersabar. Insyaallah untuk bab ini dari al-hadis berkaitan dengan masalah sabar dan kaitannya dengan masalah keimanan kepada Allah, yakni ketika seorang sabar dengan takdir Allah dan juga pertanyaan insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.